الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وقال الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صدر رسولكم يسمو برحمة الله سبحانه وتعالى pada kesempatan yang telah lalu kita telah membacakan suatu hadis yang berkenaan dengan sepotong kisah dari hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan betapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan yang genting, dalam keadaan yang darurat, mengingat Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu dalam keadaan tenang, bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, di mana sifat tenang dan sikap yaitu tidak merasakan takut atas bahaya dan darurat yang ada, itu dikatakan tawakal tersebut. Dikatakan betul-betul beliau bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tetap bersikap tenang dan tidak takut dengan ancaman yang ada. Itu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berhijrah, beliau ditemani oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian kaum musyrikin berusaha untuk mencegah mereka. Sampai-sampai kaum musyrikin telah ada di mulut gua di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar berada di sana, yang apabila mereka melihat ke bawah kaki mereka, maka mereka akan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya Abu Bakar. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk menenangkan Abu Bakar dengan sabda beliau, "Ma dhannuka ya Abu Bakar bithnaini Allahu ta'ala." Apa perasaan kamu wahai Abu Bakar dengan dua orang yang kemudian Allah menjadi yang ketiga dari keduanya? Yaitu apakah kemudian dua orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala akan dapat dikalahkan? Akan kemudian tertimpa dengan sesuatu yang tidak diharapkan atau ditakutkan, mereka akan ditangkap? Tentu saja tidak. Allah Subhanahu wa taala menolong mereka. Dan ucapan yang serupa langsung dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah. Ini juga ucapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di dalam gua tersebut. Dalam surat At-Taubah ayat yang ke-40 Allah Subhanahu wa taala berfirman, di mana ini adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di dalam gua, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Bakar, "La tahzan, inna Allaha ma'ana." Jangan kau bersedih, sungguhnya Allah bersama kita. Maka akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan dua kalimat ini, "La tahzan, inna Allaha ma'ana," seperti yang ada dalam surat, dan juga pula ucapan yang disebutkan dalam hadis, "Ma dhannuka ya Abu Bakar اثنين الله ثالثهما. Guna menerangkan Abu Bakar yang merasa khawatir ketika melihat kaum musyrikin demikian dekat dengan mereka. Maka saudara-saudaraku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin penting untuk kita memisahkan secara lebih lengkap walaupun secara ringkas tentu saja tentang bagaimana kisah Israq tersebut. Bukan untuk yaitu memperingati atau kemudian yaitu dikhususkan pada waktu atau bulan tertentu, tidak. Namun kebetulan kita melewati hari ini yang berkaitan dengan hijrah, dan kebetulan juga penting bagi kita untuk selalu mengingat bagaimana Rasulullah SAW telah menghadapi keadaan-keadaan yang begitu penting dalam hidup beliau. Ketika kita mengetahui tentang kisah hidup beliau, tentang bagaimana pengorbanan beliau untuk menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi tahu dan menjadi kita timbul dikarenakan pengorbanan dan seluruh cobaan yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada diri kita pada saat apabila dibandingkan dengan cobaan yang didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, musibah dan juga masyakkah, rasa berat, kesedihan dan yang lain sebagainya, ternyata tidak seberapa. Kalau bisa diumpamakan kehidupan kita ini dengan seluruh pencobaan yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita seperti air yang tenang saja, sementara itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan satu cobaan-cobaan yang lainnya itu seperti air yang begitu bergelombang, air laut yang dalam keadaan badai, topan dan angin bertiup di sana, betul-betul yaitu kehidupan yang berada dalam keadaan satu keadaan genting kepada keadaan genting yang lainnya, satu pengorbanan kepada pengorbanan yang lainnya, satu musibah kepada musibah yang lainnya, itulah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kisah hijrah tersebut dimulai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk berdakwah dengan terang-terangan, maka mulailah sedikit demi sedikit ada yang mengikuti dakwah beliau, menyadari bahwa kesyirikan adalah sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan kesyirikan tersebut hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka melihat adanya orang-orang yang mengikuti dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Quraisy khawatir. Dikatakan mereka tidak ingin agama dari moyang mereka yang agama Muslim itu ditinggalkan sedikit demi sedikit. Kemudian ditambah lagi, ternyata di sana ada orang-orang dari kota Yathrib ketika itu namanya, yang kemudian diubah namanya menjadi Al-Madinah Nabawiyah. Dan kemudian tidak boleh lagi kita kemudian mengandalkan kota tersebut dengan nama kota Yathrib. Adapun ketika itu namanya adalah Yathrib. Maka di sana di kota Al-Madinah Nabawiyah tersebut ada orang-orang yang sudah berbaiat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang Ansar yang mereka menunggu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk datang kepada mereka. Telah beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang banyak yang antara mereka sebetulnya belum melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang-orang Quraisy tahu bahwasanya apabila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pergi dan berpindah ke Madinah, maka beliau akan mendapatkan dukungan dari orang-orang Ansar, akan tercipta suatu negara Islam di sana yang kemudian bagi kaum Quraisy menjadi suatu ancaman yang lebih besar daripada apabila Nabi Muhammad SAW hanya sekedar berdakwah di Mekah saja. Terlebih lagi mereka merasa khawatir ketika melihat banyak dari kalangan para sahabat sedikit demi sedikit telah berhijrah ke Madinah. Ada Rasulullah SAW, beliau tidak berhijrah pada awalnya dikatakan belum datang atau belum turun ini dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum Quraisy pada melihat keadaan seperti itu, Mereka berkumpul di suatu tempat yang namanya Darul Nadwa. Kemudian merencanakan bagaimana kira-kira caranya untuk mengatasi Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam. Maka ada satu orang yang kemudian mengusulkan dalam usulan yang betul-betul keji dan tidak lain adalah Abu Jahal, bahwasanya hendaknya dan setiap kabilah itu dipilih satu orang pemuda yang kuat. Dan setiap kabilah-kabilah kaum Quraisy, di mana Quraisy itu ada beberapa kabilah, setiap kabilah dipilih satu pemuda yang kuat dan diberikan satu setiap pemuda tadi diberikan satu pejamin saja. Kemudian sama-sama mereka menuju kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setiap dari mereka mengajukan pertanyaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa yang terjadi? Yang menanggung darah apabila terjadi, yang menanggung darah seluruh kabilah tersebut, dan tidak mungkin kabilah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu balik lagi, akan menuntut balas. Di mana kalau mereka menuntut balas dan memerangi, berarti Allah menanggung seluruh kabilah-kabilah yang ada di pemerintah. Maksud kami itu tidak mungkin. Pokoknya itu maksimal yang mereka akan yang menerima dan menuntut biat saja. Berikan biatnya dari orang yang kalian butuh. Namun Rasulullah SAW adalah putusan dari Allah Subhanahu Wataala. Menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wataala. Tidak sama sekali beliau mendengar kata-kata tersebut dari para sahabat, tidak langsung dari Allah Subhanahu wa Taala diberitahu kepada Allah Subhanahu wa Taala tentang rencana mereka ini, rencana orang-orang Kristen untuk membunuh beliau dan turun kirim kepada beliau untuk berhijrah ketika itu. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi mendatangi Abu Bakar dan memang Abu Bakar telah menyiapkan segala perbekalan dan persiapan untuk berhijrah. Menunggu-nunggu kapankah waktunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berhijrah? Atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada pertengahan hari kemudian meminta Abu Bakar untuk keluar dan ingin menyampaikan sesuatu kepada Rasulullah Sallam. Kemudian Rasulullah Sallam menyampaikannya, maksudnya beliau tadi diizinkan untuk berhijrah. Maka dengan segera sahabat Abu Bakar ini, sahabat yang paling mulia, seorang yang paling mulia dari seluruh umat Islam ini, setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menawarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung kepada Rasulullah, perlu untuk ditemani oleh Rasulullah. Karena memang beliau dari dulunya adalah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau adalah termasuk orang yang pertama berikut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari iman beliau begitu kuat, ingin untuk menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan yang seperti ini. Ini bukan keadaan yang mudah, keadaan yang kemudian yaitu seorang seperti berjalan santai seperti itu. Apa konsekuensinya? Mereka akan dikejar oleh orang Quraisy, oleh kaum kafir Quraisy, pasti akan dikejar mereka. Namun Abu Bakar tidak cerita dan kemudian tidak mundur, bahkan apa langsung menawarkan langsung kepada Rasulullah, perlu ditemani oleh Rasulullah. Maka beliau perlu menyembunyikannya. Ingin untuk ditemani oleh Abu Bakar, mau beliau wafat. Abu Bakar menawarkan ambil dari Rasulullah salah satu dari kedua ucap ini. Maka Rasulullah SAW mengatakan di sana dengan harganya, yaitu saya bayar. Kalau saya ambil dan saya milih, kemudian dibayar, dibayar. Maka mereka berdua, Rasulullah SAW dan Abu Bakar keluar. Dan termasuk suatu rencana yang mantap dari Rasulullah SAW. Namun ketika mereka keluar, mereka tidak langsung keluar menuju Madinah begitu saja. Mereka menuju ke pegunungan lebih dahulu, kemudian bersembunyi di satu gua, di suatu bukit yang namanya apa? Bukitnya namanya apa? Ya? Jabal Tau, Bukit Tau, ya? Jabal Tau. Mereka berdua bersembunyi di sana. Karena mereka, karena mereka untuk kemudian ketika mereka keluar, mereka menunggu terlebih dahulu sampai orang-orang Quraisy keluar juga, kemudian mencari sampai pencarian dihentikan dan sampai mereka berusaha menemukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka mereka Abu Bakar dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu bagi yang kena terasa tidak ada di Yaman, ya, tidak keluar dari tempat tersebut dan termasuk perencanaan yang matang pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ketika itu ditemani oleh anak dari Abu Bakar ibnu Abdullah ibnu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan Abu Bakar ibnu Abu Bakar ini berada di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar ribuan tersebut pada saat malam. Pada saat menjelang pagi Abu Bakar atau Abdullah bin Abu Bakar itu anak dari Abu Bakar Abdullah itu ke Mekah, kemudian pada hari tersebut mendengar atau mencari kabar berita apa yang diucapkan diperbincang oleh orang-orang Quraisy tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar mencari kabar berita. Kemudian pada saat sudah masuk pada malam hari sudah gelap, baru Abu Bakar Abu Bakar ini datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar dan membawa kabar berita dan juga sekaligus membawa kabar berita tentang apa yang diucapkan oleh orang-orang Quraisy mengenai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar. Radhiyallahu anhu. Maka begitu seterusnya sampai hari ketiga baru mereka keluar setelah mereka mengetahuinya dari informasi dari Abu Bakar Abu Bakar tadi. Maksudnya apa? Pencarian sudah dikendurkan. Pencarian sudah dikendurkan. Ya, ketika-tika hari tersebut terjadi peristiwa ini. Maksudnya salah seorang atau beberapa orang mulai memalam yang sampai ke perempuan tadi yang kemudian berusaha untuk mencari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar sudah sangat dekat, namun tidak melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar. Mengapa? Dikarenakan para malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala turun untuk kemudian memalingkan pandangan-pandangan manusia, pandangan-pandangan kaum musyrikin dari melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar. Adapun yaitu kisah tentang rumah atau sarang laba-laba dan juga dua ekor burung dan juga adanya pohon yang kemudian tumbuh kemudian menghalangi mereka dari melihat ke dalam gua tersebut. Dan juga ketika melihat orang laba-laba, tapi tidak ada orang yang masuk karena ada orang laba-laba di gua tersebut. Kisah tersebut tidak sahih. Kisah tersebut tidak sahih. Ya. Namun yang sahih dan yang benar bahwasanya tadi Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan para malaikat yang kemudian memalingkan wajah-wajah manusia dari melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar. Radhiyallahu anhu. Maka setelah tiga hari mereka pun keluar untuk menuju Madinah. Menuju Madinah pun tidak melalui jalan yang umum dilalui. Kalau jalan umum yang dilalui melalui jalan pertengahan juga gurun. Namun mereka mencari jalan yang lebih jauh lebih berputar. Sekali lagi apa? Dengan tujuan supaya mereka tidak tertangkap oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka melalui jalan pantai yang biasanya jalannya tengah untuk kemudian langsung ke Madinah. Ya kalau sekarang ke Madinah ada pantai apa enggak? Ada yang pernah umroh? Dari Mekah ke Madinah ada pantai apa enggak? Ada yang pernah umroh Mekah ke Madinah ada pantai apa enggak? Tidak. Jalannya apa? Turun dan juga ada padang bebatuan di dekat Madinah. Tidak ada pantai. Kalau mereka melalui jalan memutar ke arah barat, ke arah pantai, menyusuri pantai itu dekat dengan pantai itu yang mereka tempuh. Jalan yang jarang dilalui oleh manusia. supaya tidak ada manusia yang mereka, supaya tidak ada yang memberikan kabar kepada orang-orang kafir Quraisy tentang keberadaan mereka di sana. Dan sebenarnya banyak peristiwa yang terjadi pada saat tinggal tersebut. Namun kemudian kita ringkas ceritanya, yaitu posisinya orang-orang di Madinah ketika mendengar bahwasanya Rasulullah SAW berhijrah, mereka ketika mendekati waktu tiba yang Rasulullah SAW diperkirakan bahwasanya beliau tiba pada waktu-waktu tertentu, itu kan sudah mengetahui bahwasanya jarak antara Madinah sekian hari berjalan, sepertinya akan datang sekitar waktu ini. Mereka terus-terus menunggu Rasulullah SAW di luar kota Madinah. Mereka ingin menyambut Rasulullah SAW. Mereka belum bertemu dengan Rasulullah SAW, namun betul-betul mencintai Rasulullah SAW. Ya begitu sahabatnya, sekarang kita sekarang. Belum ada dari kita yang bertemu Rasulullah SAW. Belum ada dari kita yang melihat wajah beliau Rasulullah SAW. Namun kita akan mendengarkan tentang kabar Rasulullah SAW, bagaimana dakwah beliau, bagaimana pengorbanan beliau, bagaimana sifat-sifat beliau. Seharusnya tumbuh dalam hati kita rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Dan itulah termasuk kewajiban dalam syarat kita. Bahkan yang wajib dalam syarat kita itu apa? Kita mencintai Rasulullah SAW lebih daripada cinta kita kepada diri kita sendiri, daripada cinta kita terhadap keluarga kita, daripada cinta kita terhadap harta kita. Itu seharusnya cinta kita terhadap Rasulullah SAW. Wassalam. Maka begitulah keadaannya kaum Ansar. Mereka keluar setiap paginya untuk menyambut Rasulullah SAW. Sampai waktu yang lama, sampai kemudian matahari telah terik, baru mereka pulang ke rumah-rumah mereka. Turun sampai kemudian tunggu sudah panas, katakan sudah tunggu di pasir panas. Pulang. Setiap hari yang seperti itu, untuk beberapa hari atau untuk beberapa waktu lamanya. Allah rancang sebutkan beberapa hari. Setiap hari seperti itu. Perangkat untuk keluar kota mereka menunggu beliau sudah sampai terik pulang. Besoknya seperti itu lagi. Pulang mereka dengarlah terik. Demikian besoknya lagi, demikian pula besoknya lagi. Begitu terus. Sampai kemudian pada suatu hari mereka keluar untuk menunggu Rasulullah SAW. Kemudian ramah sudah naik mata sudah terik panas dengan para pasir. Pulang mereka. Ada seorang Yahudi yang berada di rumahnya, rumahnya tinggi. Dia berada di rumahnya untuk kemudian melihat ke luar, melihat ke suatu arah, tidak mencari Rasulullah SAW. Ingin kemudian menjadi suatu keperluan, suatu keperluan di atas sana untuk melihat sesuatu. Namun kemudian melihat di sana ada orang yang datang mendekat dan tahu orang yang di sini, bahwa ini lah itu boleh orang-orang lagi dah. Maka langsung dia berteriak memanggil orang-orang Ansar dan mengatakan, ini kemuliaan kalian yang kalian tunggu-tunggu selama ini. Akhirnya mereka berbondong-bondong keluar untuk menyambut Rasulullah SAW dengan membawa senjata-senjata mereka. Membawa senjata-senjata mereka dan kemudian apa? Menyambut Rasulullah, apa maksudnya membawa senjata ini? Untuk menunjukkan bahwa kami bersiap ya Rasulullah untuk berkorban, untuk kemudian berperang, untuk membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami siap membela mu wahai Rasulullah SAW, sebagaimana kamu membela keluarga-keluarga kami, istri-istri kami dan juga anak-anak kami. Itu memang baik mereka kepada Rasulullah SAW untuk membela Rasulullah SAW, sebagaimana mereka membela keluarga-keluarga mereka. Maka mereka atau Rasulullah SAW kemudian singgah di tempat yang namanya Quba untuk beberapa hari namanya di tengah, yaitu orang yang termasuk keluarga beliau, keluarga jauh. Dikatakan beliau salah satu dari nenek beliau berasal dari Madinah. salah satu dari mereka beliau berasal dari kota Al-Madinah dari Bani Najjar. Maka di situ di daerah Quba beliau sebelum masuk kota Madinah sempat membuat suatu masjid yang dinamakan Masjid Quba. Terkenal Masjid Quba sampai sekarang yang kemudian disunahkan untuk mengunjungi Masjid Quba tersebut. Disunahkan untuk kemudian mengunjungi Masjid Quba tersebut. Kemudian beliau masuk ke kota Madinah beberapa hari setelahnya dalam keadaan para anak-anak menyambut beliau dan mengatakan Rasulullah SAW telah datang kita. Seluruhnya bergembira dengan kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang Anas bin Malik sampai-sampai kemudian menceritakan dan mengisahkan tentang bagaimana keadaan waktu itu. Anas bin Malik berkata, tidak ada suatu hari pun yang kemudian lebih cerah, lebih gembira daripada hari ketika Rasulullah SAW datang kepada Madinah. Dan tidak ada suatu hari pun yang lebih gelap, yang kemudian lebih menyedihkan daripada hari ketika meninggal yang Rasulullah SAW. Itu namanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Betul-betul suatu hari yang ditantikan oleh para sahabat kedatangan Rasulullah SAW ke kota Al-Madinah. Maka itulah sebelum kita kisah hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mudah-mudahan kita bisa memetik pelajaran darinya. Yang terakhir tadi yang tersebutkan maksudnya pengorbanan kita dan juga coba hidup kita ini tidak seberapa dibanding Rasulullah SAW. Rasulullah SAW musibah dan pengorbanannya untuk mendakwahkan agama. Sedangkan musibah dan pengorbanan kita, mungkin kemudian ada yang karena perkara duniawi, perkara ini, perkara itu, dan lain sebagainya. Rasulullah SAW semua ujian. Coba beliau kebanyakannya dalam perkara agama. Dalam kemudian mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara faedah dari mengetahui kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti ini yaitu tadi mulai dulu karena diri kita kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga rasa syukur kepada beliau bahwasanya beliau telah melakukan banyak pengorbanan untuk mengeluarkan umatnya dari kegelapan menuju cahaya terang benderang. Dari kesyirikan menuju tauhid. Maka ini wajib untuk kita syukuri. Dan dari itu kita harus mencintai Rasulullah SAW atas apa yang beliau telah lakukan terhadap umat ini. Kemudian kita masuk kepada hadis yang selanjutnya dalam bab al-yaqin wa tawakkul ini. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala at-tasi' yang ke-9 dari hadis-hadis pada bab ini. An-nubil mu'minina ummi salamata wasmuha himdun bintu Abi Umayyah Hudzaifah al-Makhzumiyah radhiyallahu anha. Jadi ummul mu'minin, ibunya kaum mu'minin, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah dan namanya adalah Ibn Bintu Abi Umayyah. Abi Umayyah namanya Hudzaifah Al-Makhzumiyah. Dari kabilah Al-Makhzumiyah. Dari kabilah Bani Makhzum. Radhiyallahu anha. Qala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min baitihi qala. Wahai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dahulu apabila beliau keluar dari rumahnya, maka beliau berkata, itu berdoa. Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Allahumma inni a'udzu bika an adhilla aw udhalla aw adhilla aw udhalla aw adhlima aw udhlama aw ajhala aw yujhala alayya. Beliau mengucapkan bismillah, ya Allah. tawakkaltu 'ala Allah, aku bertawakal kepada Allah. Ini syahidnya. Ini kemudian menjadi inti pembahasan dari hadis ini sehingga dibawakan dalam bab ini, bab tentang tawakkul. Lalu ketika keluar, beliau berdoa dengan doa yang mana mengandung ucapan atau pengakuan bahwa beliau bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Menggantungkan yaitu keselamatan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala ketika keluar dari rumah. Kemudian beliau berdoa, Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla. Ya Allah, aku berlindung kepadamu bahwa aku itu tersesat atau kemudian disesatkan. Yaitu beliau berlindung jangan sampai ketika keluar itu tersesat dari jalan yang ingin ditempuh, kemudian tersesat ke jalan yang lainnya. Allah, atau kemudian aku disesatkan, ada orang yang mendatangi kemudian menyesatkan beliau dari jalan yang ingin beliau tempuh, memalingkan beliau dari jalan yang beliau tempuh, dijadikan menjauh dari jalan yang beliau ingin tempuh. Apa kemudian aku tergelincir menjatuh kepada satu kesalahan ketika aku keluar dari rumah itu, jangan sampai aku menjatuh kepada kesalahan. Atau aku kemudian dijadikan tergelincir oleh orang lain. Ada orang lain yang kemudian menjadi tergelincir dan terjatuh kepada kesalahan itu. Rasulullah SAW berlindung darinya. Jangan sampai beliau terjatuh kepada kesalahan dari diri beliau sendiri atau kemudian dijatuhkan oleh orang lain kepada suatu perkara yang merupakan suatu kesalahan. Qala Allah limana uzzama, atau kemudian aku menzalimi, atau kemudian aku dizalimi, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai beliau berbuat zalim kepada orang lain. Yang tentu saja kita mengetahui bahwa Rasulullah SAW bersama orang yang jauh dari perbuatan zalim. Namun kemudian beliau tetap berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai aku menzalimi orang lain, dan jangan sampai pula aku dizalimi oleh orang lain. Demikian pula tadi doa yang sebelumnya, Rasulullah SAW adalah orang yang paling jauh daripada dosa dan kesalahan. Namun kemudian beliau tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon jangan sampai beliau berbuat suatu kesalahan. Karena beliau adalah orang yang paling jauh dari kesalahan dan dosa. Itu apalagi kita yang kemudian bukan orang yang maksum, bukan orang yang kemudian dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa. Tentu saja sudah sepatutnya bagi kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang seperti ini, supaya kita ketika keluar rumah ya tidak terjatuh kepada perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Au ajhala au yujhala alayya, atau kemudian aku berbuat suatu perbuatan yang bodoh, atau kemudian diperbuat suatu perbuatan yang bodoh kepada perbuatan yang bodoh seperti apa? Menolong orang lain, mengganggu orang lain, dan yang lain sebagainya. Qala haditsun sahih rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa ghayruhuma bi asanidina sahihatin. Hadits yang diriwayatkan atau hadits yang sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dan yang lain keduanya dengan sanad-sanad yang sahih. Qala Tirmidzi haditsun hasanun sahih wa hadza lafdhu Abi Dawud. Berkata At-Tirmidzi bahwasanya adalah hadits yang hasan sahih, dan bahwasanya lafaz ini atau kemudian Imam Nawawi mengatakan ini adalah lafaznya Abu Dawud yang disebut oleh Imam Nawawi adalah lafaz yang ada dalam Sunan Abi Dawud. Maka saudara-saudara yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah salah satu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian mengandung sikap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah lewat pada pembahasan bab ini doa yang lainnya yang juga mengandung makna tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu doa ketiga apa? Ketiga sebelum tidur. Dan juga satu doa yang lainnya yang juga kemudian tidak disebutkan kapan disebutkannya atau kapan diucapkannya. Ya. Suatu doa yang umum yang tadi yang sempat kita bacakan yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Maka kita mendapati bahwasanya ternyata banyak dari doa Rasulullah SAW yang mengandung makna seperti ini. bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu dan penting bagi kita untuk menghafalkan doa-doa ini, dan juga hendaknya kita selalu memasukkan makna tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa-doa kita. Allahumma inni tawakkaltu 'alaik, la ilaha ghayruk, tawassul ilayya ya syar'i. Kemudian kita utarakan keinginan kita dan doa-doa kita. Kemudian hadis yang selanjutnya masih mengenai doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengandung makna tawakal kepada Allah, dan juga masih mengenai doa ketika seorang keluar dari rumah. Nah, ini doa yang kedua ini pada hadis yang akan kita baca ini adalah doa yang ma'ruf. Doa yang mungkin banyak dari kita yang mengamalkannya dan sudah kita ketahui dari semenjak kecil. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah taala al-Ashir yang ke-10. Anas radhiyallahu anhu dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man qala yani idza kharaja min baitihi." Barang siapa yang berkata, yaitu apabila dia keluar dari rumahnya. Perkataan yakni idza kharaja min baitihi, yaitu apabila dia keluar dari rumahnya, bukan perkataan Rasulullah, namun perkataan penjelas dari perawi hadis. Walaupun di sana ada riwayat yang lainnya atau hadis yang lainnya yang menyebutkan doa ini, yang jelas-jelas di situ adalah maksudnya Rasulullah SAW mengatakan apa kita seorang keluar dari rumahnya, maka sebutkanlah doa ini. Ada yang jelas-jelas menyebutkan lafaz tersebut. Namun dalam hadis yang dibawa oleh Imam An-Nawawi di sini, perkataan yakni tidak kalau dari ini, yaitu apabila dia keluar dari rumahnya, ini bukan perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Khusus dalam hadis ini. Ada pun dalam hadis yang lainnya ada yang jelas-jelas Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya doa ini diucapkan ketika keluar dari rumah. Apa doanya? Bismillahi. Apa artinya? Tawakkal kepada Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ada enggak? Ada enggak apa? Semuanya insyaallah apa? Cuma enggak tahu apa sebenarnya mengamalkan ini. Mengamalkan ya. Untuk keluar rumah, untuk ke masjid, lima kali kita harus pun kalau kita mengamalkannya. Ucapkan bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Kemudian juga doa menuju masjid juga diucapkan. Maka anaknya kita mengucapkan doa ini setiap kali kita keluar rumah. Doa ini yang lebih pendek daripada doa yang sebelumnya. Namun tidak mengapa untuk kemudian sekali atau ketika sekali kita mengucapkan atau keluar dari rumah mengucapkan doa yang ini, kemudian pada kali yang lainnya kita mengucapkan doa yang lainnya untuk mengamalkan sunnah-sunnah tersebut secara bergantian. Ini tidak mengapa. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah. Satu atau sekali lagi doa yang mengandung makna tawakal kepada Allah. Wala haula wala quwwata illa billah. Dan tidak ada daya upaya serta kekuatan kecuali dari Allah. Maka apa faedah yang didapatkan seorang yang mengucapkan doa ini ketika keluar rumah? Yuqalu lahu, dikatakan kepadanya. Katakan oleh malaikat kepada orang tadi, "Ubita wa ubita wa ubita." Engkau diberikan hidayah dan petunjuk, dan engkau telah dicukupkan, dan engkau dilindungi. Diberikan hidayah dalam perkara agamanya. Diberikan tauhid untuk mengamalkan amalan-amalan soleh. Inilah makna dari diberikan hidayah. Wa kufita, dan engkau telah dicukupkan dari apa yang engkau inginkan, apa yang engkau maksudkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupinya. Itu Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan engkau kepada apa yang engkau inginkan, apa yang engkau maksudkan ketika engkau keluar dari rumah. Wa uqita, dan engkau akan dilindungi ketika keluar rumah, dilindungi dari musuh, dilindungi pula dari syaitan. Maka ini adalah faedah dari doa ini. Diberikan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan apa yang kita inginkan, apa yang kita maksudkan ketika kita keluar dari rumah tersebut, dan juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. قال وتنهى عنه الشيطان. Dan syaitan akan menjauh dari dia. Jika mengucapkan doa ini. Karena dia dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau seorang dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan melindungi dari syaitan, sehingga syaitan menjauh dari dirinya. Qala rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa An-Nasa'i wa ghairuhu. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi, juga An-Nasa'i dan yang selain mereka. Qala At-Tirmidzi haditsun hasan, berkata At-Tirmidzi ini adalah hadits yang hasan. Wazada Abu Dawud, dan Abu Dawud menambahkan ada satu lafaz yang ditambahkan oleh Abu Dawud. Insyaallah akan kita sebutkan walaupun sebetulnya sedikit. Kita bacakan saja. Fayaqulu, yakni syaitan, li syaitanil akhar, kaifa laka birajulin qad dunia wa kufiya wa mukiya. Maka syaitan berkata kepada syaitan yang lainnya, bagaimana apa yang bisa kalian lakukan kepada seorang yang sudah diberikan hidayah, seorang yang sudah dicukupi, dan seorang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu apa? Tidak bisa berbuat apa-apa lagi syaitan untuk kemudian menyesatkan hamba tersebut yang keluar dalam mengucapkan doa ini. Ya, yang kemudian dia diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dicukupi serta kemudian dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Al-Suhar. InsyaAllah akan kita lanjutkan pembahasan ini masih ada satu hari lagi pada waktu ini. Pada kesempatan yang akan datang bismillah ta'ala. Sallallahu alaihi wa sallam wa alhamdulillah rabbil alamin.